satu lagu terbaru dari saya. Penyanyi yang bisa ya. Kau adalah cinta yang pernah singgah hatiku dan hati telah pisah. Yang hafal lagunya ikut nyanyi yuk. Indahnya kenangan antara kita, impian semuanya telah Bintang Kau iso rame karepe dhewe.